Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Setelah beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, dan riwayat yang sebelumnya disebutkan bahasa yang bertanya adalah beliau sendiri, perawi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nabi tanya, ya Rasulullah, ayyudan bi akbaru indallah, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta du'wa lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah engkau menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khalaqak, dalam keadaan Allah yang telah menciptakanmu. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dosa yang paling besar secara mutlak adalah asyirik, kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya doa dosa kesyirikan itu ghairu maghfur. Orang yang berbuat kesyirikan dan dia tetap dengan perbuatan tersebut dan tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai meninggal, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan masih mengampuni dosa yang lainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya dosa kesyirikan dosa yang paling besar, maka hendaknya kita berhati-hati. Dan kesyirikan itu bisa terjadi kepada siapapun. Terlebih lagi asyirkul asghar, syirik kecil, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Di hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Fasuilan, maka Nabi ditanya tentang tersebut, apa yang engkau maksud dengan syirik kecil yang paling engkau takutkan terhadap kami? Faqal ar-riya, maka menjawab riya, yaitu beramal dengan suatu amalan kebajikan dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain dan mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ini merupakan perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW terhadap umat ini. Dan juga hukumnya sama, as-sum'ah, memperdengarkan sesuatu kepada orang lain, misalnya membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah atau memperdengarkan hafalan Quran kepada yang lainnya atau hadis Nabi SAW kepada yang lainnya dengan tujuan agar didengar dan diketahui oleh orang lain, kemudian mendapatkan sanjungan dari orang lain. Dan tentunya pintu yang sangat besar terbuka di hadapan kita, yang kita tidak boleh sekali-kali merasa aman darinya. Jangan sampai kita merasa aman dari kesyirikan, baik syirik besar, begitu pula syirik kecil. Terutama tadi yang disebut oleh Nabi SAW, akhwafu ma akhwafu alaikum, perkara yang paling aku takut terhadap umatku, yaitu riya. Dan ini bisa kita rasakan, semua amalan soleh yang kita lakukan bisa masuk ke dalamnya riya. Kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita talabul ilm, baik menuntut atau menyampaikan ilmu, itu semuanya bisa dimasuki dengan atau oleh penyakit tersebut, riya. Dalam keadaan Allah sudah mengatakan, an agna syuraka an syirk, man amila amalan asyraka ma'i fi taraktu wa syirka. Aku adalah dat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dan dia menyekutukan amal tersebut dengan selainku, maka tinggalkan amal tersebut untuk sekutu yang dia jadikan sekutu bagiku. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan sampai terjadi pada kita. Kita merasa memiliki banyak amalan soleh dan ternyata amal tersebut gugur dikarenakan niat yang tidak baik. Oleh karena itu hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang sangat agung, yang dikatakan thulutsul ilm, sepertiga dari ilmu. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang ia niatkan. Kenapa innamal a'malu binniyat itu masuk pada sepertiga ilmu? Dikarenakan amalan seseorang tidak lepas, imma amal qalb, amalan hati, atau amal lisan, atau amal jawarih, anggota badan. Dan amalan hati itu adalah masalah niat, masalah niat. Jadi niat itu merupakan bagian sangat penting. Bahkan amalan lisan dan jawarih itu berkaitan erat dengan niatnya. Sekali lagi, hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita menjaga amalan kita jangan sampai gugur dikarenakan niat yang salah. Dan juga ketika kita mengetahui bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar, sebaliknya pula, kebalikan dari kesyirikan itu at-tauhid merupakan amalan yang paling agung secara mutlak. Sehingga dikatakan adalul adl, keadilan yang paling adil adalah at-tauhid, dan adzamu dzulm, kedzaliman yang paling besar adalah asyirik. Dan sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk mempelajari kedua perkara tersebut dan mendalaminya. Kita dalami perkara tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan maka kita mengamalkannya. Dan kita pelajari kesyirikan dalam maka menjaga diri dari terjatuh pada perkara tersebut. Ini perkara yang sangat besar. Maka ana wasiat kepada ana dan ikhwan sekalian untuk perhatikan pelajaran akidah. Dan akidah maksudnya masalah at-tauhid. Kemudian setelah beliau menyebutkan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau menyebutkan hadis Abi Bakrah Nufay bin Harith radhiyallahu taala an. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ammar ibn Muhammad ibn Bukir ibn Muhammad an-Naqid. Qala haddatsana Isma'il ibn Ulayya an Sa'id al-Jureyri. قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبي هو أبو بكر عبد الرحمن أبو بكر ما اسمه أحسنت نوفل ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Perhatikan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala beliau mengatakan kami pada suatu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada kami, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Dan beliau ulang kalimat tersebut tiga kali. "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Tidakkah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan perkara tersebut. Al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Sama dengan hadis Ibnu Mas'ud sebelumnya. Dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu memalingkan ibadah atau sebagian ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah wajib kita jadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah banyak jenisnya. Baik ibadah hati atau ibadah badan atau ibadah lisan ataupun ibadah maliyah. Dan di antara perkara yang banyak terjadi penyisihan dan banyak dari kaum muslimin tidak memahaminya, yaitu adzabah li ghairillah azza wajal, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak di daerah-daerah kaum muslimin masih dilakukan hal tersebut. Menyembelih sembelihan di tempat-tempat yang dianggap keramat dalam rangka mengagungkan tempat tersebut. Ini semuanya perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakan bahwasanya salatku dan sembelihanku dan hidup serta matiku lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, rabb semesta alam. Dan juga Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu sembelihlah, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Kemudian dosa yang kedua yang termasuk akbarul kabair, dosa yang paling besar, uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Dan ini sangat penting untuk diketahui bagi yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kesempatan dengan masih hidupnya kedua orang tuanya, maka jangan disia-siakan. Orang tua dengan berbakti kepadanya itu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Nabi saya mengatakan raqiman furujulin adraka abawaihi aw ahaduhuma indal kibar falam yadkhil jannah. Kau juga dibaca falam yadkhilhul jannah. Sangat hina seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di masa tuanya, kemudian tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Rugi sekali. Orang milik orang tua kemudian tidak bisa masuk surga dengan berbakti kepadanya. Maka sekali lagi, gunakan. Dan jangan disia-siakan kesempatan ketika Allah berikan kesempatan dengan adanya kedua orang tua kita. Buatlah mereka bahagia. Dan doakan keduanya agar diberi hidayah dan rahmah dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di antara ayat tersebut, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada yang lebih agung dari tuntunan ini berkaitan dengan bagaimana seorang bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Setelah katakan beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kata Allah, wa bil walidain ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Kemudian lebih ditekankan lagi ketika kedua orang tua sudah mencapai usia tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan katanya jika kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya telah mencapai usia tua, fala taqul lahumu uff wala tanharhuma, jangan kalian mengatakan kalimat uff ah atau kalimat-kalimat penolakan yang semisalnya, dan jangan kalian menghardiknya, menghardik atau mengucapkan kalimat yang tidak terpuji atau menolak keinginan orang tua dalam keadaan dia mampu mengabulkannya dan perkara yang dia inginkan perkara yang baik, itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika orang tua kita sudah mencapai usia tua. Semakin tua, itu perasaannya semakin sensitif. Orang tua kita semakin tua, perasaannya semakin sensitif. Mudah tergores. Maka wajib bagi kita untuk bisa menjaga perasaan kedua orang tua kita. Wa taufiq biyadillahi azza wajal. Jangan sampai tersakiti dengan perkataan kita. Begitu pula dengan perbuatan kita. Apa yang tadi kita lakukan? Wa qul lahum qawlan karima. Dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Perkataan yang baik. Dan ini bisa kita pahami kalau kita kepada manusia secara umum. Allah katakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan wahai Rasul kepada hamba-hambaku, hendaklah dia berkata kepada hamba-hambaku, kita bersama manusia, billati ahsan, dengan perkataan yang terbaik. Kalau kita berbicara dengan saudara kita, kita memiliki dua kata dan semua katanya baik, cari yang terbaik. Dan kata itu tidak perlu dibeli. Kita tidak perlu mengeluarkan harta, tidak perlu mengeluarkan biaya ketika berkata dengan perkataan yang baik. Ucapkan, pilih perkataan yang baik yang bisa menyejukkan hati saudara kita. Itu kepada orang lain, apalagi kepada kedua orang tua. Mimba bin aula. Apalagi orang tua kita sudah memasuki usia tua, harus lebih dijaga lagi perasaannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahumu qawlan karima. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kemudian waqfid lahumu janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkan sayapmu, merendahlah kepada kedua orang tuamu. Waqfid lahumu janaha dhulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Sekali lagi, ini terlebih di masa tua, ketika orang tua kita membutuhkan bantuan kita, membutuhkan kasih sayang kita, maka itu saatnya bagi kita untuk melakukannya. Tunjukkan kasih sayang, bahwasanya kita betul-betul menyayanginya. Dan Nabi sudah mengkhabarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, baik dengan ucapan kita, perbuatan kita, harta kita, apapun yang kita curahkan untuk orang tua kita, tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Dari Abi Hurairah, Nabi SAW mengatakan, la yazzi waladun walida illa an yajidahu mamluka thumma yashtarihu fayu'tiqah. Kata Nabi SAW, seorang anak tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tuanya apapun yang dilakukan, tidak mungkin, kecuali kalau dia dapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai seorang hamba sahaya, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan, baru dia bisa membalas kebaikan orang tuanya. Dan ini tidak mungkin kita capai pada zaman sekarang. Orang tua kita, orang tua merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak belian, maka tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan mereka apapun yang kita lakukan. Maka sekalipun kita tidak membalas, tapi kita semaksimal mungkin berbuat baik kepada kepadanya. Waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Dan lebih dari itu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita tidak di hadapannya, mungkin orang tua kita jauh dan mereka tidak tahu dengan apa yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku, telah merawatku ketika aku kecil. Ini tuntunan yang sangat agung, yang tidak ada yang lebih agung daripada yang Allah tuntunkan dalam ayat ini. Ini kewajiban seorang putera, kewajiban kita semuanya kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, yang masih diberi kesempatan dengan masih adanya orang tua, jangan disia-siakan. Itu merupakan salah satu pintu, salah satu sebab seseorang atau baik kita untuk bisa masuk surga, berbakti kepada kedua orang tua. Kembali kepada materi kita, durhaka kepada kedua orang tua termasuk dari dosa yang paling besar. Dan sudah kita lalui di kitab Al-Adabul Mufrad, Athar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebutkan dalam tersebut, buka'ul walidain minal uquq. Katanya kalau kedua orang tua kita sampai menangis dikarenakan tingkah laku kita, perbuatan kita, kedurhakaan kita kepadanya, maka itu termasuk dari al-uquq, kedurhakaan kepada orang tua. Jangan sampai terjadi pada kita. Orang tua kita menangis dikarenakan sakit hati dari ucapan kita atau perbuatan kita. Itu minal uquq, termasuk dari durhaka. Dan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Kemudian kata Nabi SAW, wa syahadatu zur au qawlu zur. Dan dosa yang paling besar adalah persaksian palsu dan perkataan palsu, perkataan dusta. Seorang saksi harus bersaksi dengan kebenaran, bersaksi sesuai dengan kenyataan yang dia lihat. Tidak boleh bersaksi dengan saksi palsu. Syahadat zur, persaksian palsu, termasuk dosa besar. Lebih lagi kalau menyebabkan kedzaliman terhadap yang lainnya disebabkan persaksian tersebut. Kemudian juga qawlu zur, perkataan dusta, termasuk dari dosa besar. Kata Abu Bakar, Nabi SAW tadinya beliau dalam keadaan muttaki, bersandar, bertelek. Kemudian beliau duduk dan terus mengulang kalimat tersebut, ala wa qawlu zur, ala wa syahadat zur, atau wa syahadat zur wa qawlu zur. Dan dia ulang-ulang kalimat tersebut sampai kami mengatakan laitahu sakat, seandainya Rasulullah SAW berhenti dari perkataannya. Kenapa? Dengan perasaan kasihan, Nabi mengulang-ulang kalimat tersebut. Dan tentunya tidaklah Nabi mengulang tersebut melainkan dikarenakan pentingnya masalah tersebut. Hati-hati, jangan sampai berkata dengan perkataan dusta, jangan sampai bersaksi dengan persaksian palsu. Ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur. Ini kalimat yang diulang oleh Nabi SAW. Ini hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.